Iya yang, aku yuk sayang banget Bik Saben. Aku janji bakal bahagia di sampean. Iya yang, aku percaya karo sampean. Caramu sampe sekadung muni janji-janji karo aku ngene iki caramu. Aku cukup. Seneng gue leh kuwi tembang aku. Gak iso. Wis gak iso arep sampe. Halo.